بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan terhadap hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, pembahasan iman di sini pada nomor pertama, yaitu hadis pertama dalam pembahasan iman yang lebih dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Disebut dengan hadis Jibril karena Jibril yang bertanya, kemudian Jibril yang membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbicara tentang beberapa hal atau secara umum tentang tiga tingkatan agama, tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian pada akhir hadis tersebut dibahas di dalamnya pembahasan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan alhamdulillah hadis ini telah kita ketahui penjelasan para ulama dan beberapa faedah darinya di beberapa pertemuan. Berapa pertemuan kita selesai di sini? Berapa pertemuan kita selesaikan hadis ini? Ada 20 pertemuan. Di waktu yang sangat singkat pada maghrib. Dan kalau kita membaca penjelasan para ulama tentang hadis ini, mungkin masih membutuhkan beberapa pertemuan lagi, saking banyaknya pembahasan atau penyebutan faedah pelajaran ilmiah dari hadis ini, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, ataukah dalam perkara al-akhlaq, muamalah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengarang sebuah kitab, sebuah kitab tok untuk mensyarah hadis ini, tok untuk mensyarah hadis nomor satu ini. Baik, berikut ini kata Imam Muslim hadis nomor 2 dalam pembahasan iman ini. Kata beliau, haddatsani Muhammad ibn Abid al-Ghubari, al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah qalu haddatsana Hammad ibn Zaid an Matran al-Warraq عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كحمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. كتب الإمام مسلم رحمه الله تعالى dengan sanadnya disebutkan dari guru saya Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari wa Abu Kamil Al-Jahdari dan Ahmad ibn Abdah, artinya dari tiga guru. Mereka ini meriwayatkan dari guru mereka yang bernama Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid meriwayatkan dari gurunya Matar Al-Warraq. Matar Al-Warraq dari gurunya Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah dari gurunya Yahya bin Ya'mar. Beliau menceritakan bahwa tatkala Ma'bad Al-Juhani berbicara tentang takdir, yaitu pemahaman dia yang telah kita bahas di hadis pertama dalam bab ini, bahwa Allah mengetahui sesuatu itu kalau sudah terjadi. Artinya dia mengingkari salah satu dari rukun takdir, yaitu mengilmui ilmu Allahu Jalla wa'ala. Bahwa Allah telah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bagaimana kalau dia terjadi, maka Allah Maha mengetahui. Dia mengingkari hal ini. Angkarna dzalik. Kami pun mengingkarinya, kata Yahya bin Ya'mar. Yang kemudian mereka mendatangi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kata beliau, saya dan teman saya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menunaikan haji. Menerangkan pertemuan mereka bersama Abdullah bin Umar yang disebutkan pada hadis sebelumnya itu terjadi di musim haji. Itu terjadi di musim haji. Wasaqul hadis. Kemudian mereka pun menyampaikan hadis yang telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Maksudnya Imam Muslim. Hadis yang panjang yang telah kita bahas di beberapa puluh pertemuan yang lalu. Semana dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Kahmas. Hanya saja ada sedikit penambahan dan sedikit pengurangan. Artinya maknanya kurang lebih sama. Di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hadis nomor 2 dengan sanad yang baru, tetapi isi matan sanadnya sama dengan matan hadis yang sebelumnya. Lantas apa maksud beliau menyebutkan sanad yang baru ini? Tujuannya banyak. Yang pertama, ingin menyebutkan bahwa yang meriwayatkan bahwa hadis ini beliau ambil dari beberapa guru dan datang dari beberapa sanad. Kemudian mana yang kedua, di sini ada beberapa penambahan lafaz yang tak tersebutkan di hadis sebelumnya, yaitu ucapan Yahya bin Ya'mar, angkarna dzalik, kami pun mengingkarinya langsung. Ini penyimpangan akidah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani tentang takdir. Di sini mereka menyebutkan kami mengingkarinya. Ini yang disebut dengan sanad. Dari hadis atau sanad nomor 2 yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, kita mendapatkan sebuah pelajaran muamalah terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam permasalahan akidah. Di sini Ya'mar al-Yahya bin Ya'mar, seorang ulama tabi'in, menyebutkan tatkala Ma'bad al-Juhani menyampaikan penyimpangan akidahnya tersebut, menyatakan innal amra unuf, bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila telah terjadi, maka kami langsung mengingkarinya. Menerangkan kepada kita bahwa mereka para salaf tidak pernah membiarkan penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Mereka tidak pernah diam dari yang namanya penyimpangan akidah, karena akidah adalah kunci syurga. Penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang fatal. Permasalahan akidah adalah permasalahan yang prinsipil. Adalah permasalahan yang tidak boleh kita bertoleransi dalam masalahnya. Kalau kita membuka Al-Quran, maka kita dapatkan sekian ayat dalam masalah ini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma la ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ini menerangkan kepada kita tidak adanya toleransi dalam penyimpangan akidah. Sampai-sampai Nabi SAW diperintahkan untuk berlepas dari orang-orang kafir dan dari kesyirikan yang telah mereka lakukan. Bahkan Nabi Ibrahim AS berlepas diri dari bapaknya Azar yang memiliki akidah syirik menyembah berhala yang ada di masa itu. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Wahabna lahum Ishaq. Tatkala Nabi Ibrahim berlepas diri, menjauhi, meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kami pun menganugerahkan kepadanya seorang Ishaq. Ini akidah prinsip dalam masalah penyimpangan dalam bab akidah. Dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW serta atharu salaf juga demikian. Di antaranya bahwa Nabi SAW 13 tahun di Mekah, yang pertama kali beliau luruskan adalah masalah akidah. Khamar diminum di hadapan beliau belum mengharamkannya. riba merajalela, beliau juga boleh mengharamkannya. Beberapa bentuk muamalah yang haram dalam Islam setelah itu Nabi juga belum mengharamkannya. Bahkan salat belum diperintahkan dengan sempurna di Mekah, dengan sempurna, sempurnanya di Madinah. Puasa, haji, umrah dan yang lain-lainnya. 13 tahun yang pertama kali beliau dakwahkan adalah permasalahan tauhid, meluruskan akidah mereka. Tatkala kemurnian, tatkala hati mereka telah murni kepada Allah, hanya tergantung kepada Allah Jalla wa'ala, dan telah bersih dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah, kepada tempat-tempat keramat, ya, kepada kuburan-kuburan, ya, dan ya, dari berbagai bentuk kesyirikan, barulah turun syariat ahkam satu demi satu. Dan karena masalah tauhidlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah. Dan karena perkara tauhidlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi wantednya kaum musyrikin. Ya, bahkan beliau, kepala beliau dihargakan dengan 100 ekor unta. Karena perkara tauhidlah para sahabat Nabi harus hijrah ke Habasyah, kemudian yang keduanya harus hijrah ke Madinah, dan beberapa mereka mati terbunuh karena perkara tauhid. Demikian pula setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Setelah Nabi kita pindah ke Madinah, beliau juga masih berbicara masalah tauhid. Beliau juga masih berbicara masalah tauhid. Sekian ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang syirik turunnya di Madinah. Bahkan beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau dalam keadaan sakit parah masih memperingatkan masalah syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum meninggalnya, dan hal yang dimaklumi bahwa sebelum Nabi meninggal beliau sakit parah. Di dalam beberapa hadis disebutkan di antara sebabnya jatuhnya beliau dari tunggangan kudanya, ya, sehingga sakit parah sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Beliau dalam keadaan sakit parah. Menjelang wafatnya beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka itu suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi menjadikan kuburan sebagai lingkungan ibadah itu bukan situs Islami, tetapi itu budaya Yahudi dan Nasrani. Loh, kok kasar sekali? Nabi kok yang berkata, bukan ustaz. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Nabi memfonis bahwa orang yang suka menjadikan tempat kuburan sebagai tempat ibadah itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu budaya mereka. Allah telah melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani ketika mereka, ketika para nabi mereka meninggal, mereka itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Kok malah sekarang dijadikan sebagai situs Islami, padahal itu budaya Yahudi dan Nasrani. Ya, bukan situs Islami. Jangan dibalik-balik. Alangkah benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal qudwah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabin la dakhaltum qalu al yahuda wan nasara qala faman. Rasulullah menyatakan akan ada sebagian dari umat Islam ini yang akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani. Ya, sejengkal demi sejengkal. Andai kata Abu Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dhab, ya. Dhab ini adalah seekor hewan, ya, yang seringkali diterjemahkan dengan biawak, sebenarnya kurang tepat. Dia sebuah seekor hewan yang tidak ada kecuali di tanah Arab, di padang pasir. Itu pun enggak semua padang pasir ada. Dan dia seekor hewan yang halal dimakan karena para sahabat memakannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarangnya, hanya saja beliau tidak memakannya karena beliau tidak terbiasa dengan hewan tersebut di daerahnya. Dan di Arab, dhab ini salah satu dari daging yang mahal. Memang dia kecil, ya, lebih kecil biawak gede. Atau hampir kayak kadal, ya. Gede lagi. Ya, cicak besar. Ya, sebesar tokek besar dia. Ya. Dan ya, dia termasuk hewan yang mahal. Ya, enggak di semua rumah makan ada. Dan manfaatnya ya mengalahkan hemafiton. Taib. Oktawah itu. Ya. Taib ya, dan mahal harganya, mengalahkan kambing. Anak muda enggak paham dia. Tapi anak muda sekarang pun anak pun, awe pun mau yang ndayung. Taib. Jadi, dhab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang dhab ini. Lubang dhab itu sangat kecil. Ya. Saya sendiri selama di Yaman belum pernah melihat lubang dhab. Ya. Sangat kecil katanya. Ya, sangat kecil. Maksudnya saking parahnya orang Muslim dalam mengikuti Yahudi, mereka masuk ke lubang dhab aja diikuti. Maksudnya sekecil apapun perbuatan mereka diikuti dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Maka para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud? Sungguh akan ada dari umat ini mengikuti budaya kebiasaan orang-orang umat-umat sebelumnya. Siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Yahudi dan Nasrani kah? Maka Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan juga datang di dalam beberapa hadis Nabi yang sahih, Nabi menyatakan, andai kata dari umat terdahulu ada yang mensutui ibu kandungnya sendiri, maka akan ada dari umat ini, umat Islam ini, yang akan mensutubui ibu kandungnya sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Penjelasan hadis ini kata Syekhul Islam, bagian dari kaum itu tergantung dalam masalah apa dia ikut diikuti. Kalau dia mengikuti dalam bab akidah, maka tergolongkan dari kaum mereka dalam bab akidah dan bisa membatalkan Islamnya. Tapi kalau dalam hal maksiat, maka sekedar maksiat dan tidak membatalkan Islamnya. Misalkan dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam masalah penampilan rambut qaza', sebagaimana ya rambut sebagian anak muda sekarang. Lagi kuitiu. Gaul ti. Lepa hidup gaul. Anak muda lawannya oh lagi ikuitiu. Alah nadih dak kala muka, medak kala rilikut tidak kira iti. Oh anak muda lawannya. Ya. Itu qaza', kebiasaan Yahudi tidak dilarang oleh Nabi, hadis Bukhari Muslim. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Nabi melarang memotong rambut menjadi ya qaza', mencukur sebagiannya dan membiarkan sebagiannya. Adapun memendekkan itu lain ya. Misalkan dipendekkan bagian atas kurang, di bawahnya enggak dipendekkan sebagiannya, selama tidak membentuk qaza'. Qaza' itu memang nampak jelas sebagiannya dicukur. Ya, bukan sekadar dipendekkan dicukur, sebagiannya tidak. Ya, seperti rambut ya sebagian para pemain bola dan diikuti oleh sebagian anak-anak kaum muslimin saat ini. Ya. Baik, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lihat di Habasyah ketika beliau hijrah ke Habasyah dengan suami lamanya, yaitu Abu Salamah, sebelum meninggal Abu Salamah, karena Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Abu Salamah. Ya, tentunya setelah habis masa iddah ya. Setelah habis masa iddah. Kalau seorang wanita cerai ya, atau suaminya meninggal, tidak ada yang boleh melamarnya. Ya, sampai masa iddahnya habis. Jelas ya? Kalau dia cerai, maka dirinci oleh para ulama. Dia dulu talaknya talak berapa? Kalau masih talak raji'i, talak pertama, kedua, ini bahasa sindiran enggak boleh, bahasa vulgaran enggak boleh. Ya. Sindiran enggak boleh, vulgar pun enggak boleh. Apa vulgarnya? Jadi kalau kamu habis masa iddah, saya nikahi kamu. Ini enggak boleh. Ini haram. Sindiran juga enggak boleh. Jika telah datang saatnya, bunga yang ada di dalam kebun ini akan saya petik. Misalkan. Ini juga tidak boleh kalau dia masih talak raji'i. Kenapa? Karena talak raji'i yang paling pertama, yang paling berhak untuk menikahi dia kembali adalah suaminya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Tetapi kalau dia sudah talak bain, sudah talak ketiga, yang tentunya si wanita ini tidak boleh balik lagi ke lelaki tersebut kecuali dia telah menikah dengan lelaki lain, kemudian telah jima, ya, dan tidak boleh cina buta. Cina buta dilaknat oleh Rasulullah, orang yang melakukan cina buta. Na'udzubillah, sebagian orang yang ditokohkan dan dinisbatkan kepada ilmu mau melakukan cina buta, ya, mau melakukan cina buta, ya, dia yang dah kena pengat sebagian orang, ya, juk hai ngak orang malim pegat dia cina buta mitumai cukai kiban taib. Dan tidak boleh cina buta. Rasulullah la'anallahu al-mutahallil wa mutahallal lahu. Allah melaknat yang melakukan cina buta dan yang memintanya. Maksudnya suami pertama dengan suami yang kedua kong kalingkong. Hai kakawin dia, kamu kawin dia dengan inang lo. Nggak halalam. Lelih yang kaciri. Baik apa gak barang apa? Mereka apa gak barang apa? Habis kupah. Ya, dia dilaknat, lelaki itu juga dilaknat. Cina buta. Apa istilah bahasa Indonesia cina buta? Tahu ya? Kawin cina buta. Ini sudah istilah di Aceh kan? Bahasa Indonesianya apa? Dia sudah talak bain, bingung, pingin balik lagi secara syar'i kan enggak boleh. Sampai istrinya itu sudah nikah lah, lagi kemudian cerai. Cerai bukan karena permintaan dia. Nah, dia buat hilah. Dia cari orang lain, hai. Nam kawin dah ngai nang lombo. Bebek ni cukai-cukai. Nah, laba-raba pacutnya nam telat, pingin cukai habis ni. Lainnya ni cerai yu. Nyim kawin lam lagi. Ini namanya cina buta. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Hah? Kawin kontrak enggak lah. Kawin kontrak enggak masuk. Maksudnya dia haram tapi enggak masuk dalam cina buta, beda. Nikah siri sah. Enggak masalah dalam syari, cuma dia bertentangan dengan hukum pemerintah. Nah. Jadi katakan saya menganjurkan nikah siri. Kita bahas secara sah tidak sahnya, secara ilmiah, selama ada walinya, ada saksinya. Ada wali, ada saksinya. Ya, adapun diumumkan secara meluas ini khilaf di antara ulama, wajib ataukah tidak. Jelas ya, al-muhim seperti itulah ya gambarnya ya. Nah, kalau dia wanita sudah ditalak bain atau suaminya meninggal tetapi belum habis masa iddah, boleh orang meminangnya tetapi dengan bahasa sindiran, enggak boleh dengan bahasa vulgar. Ya, bahasa sindiran, bertamu ke rumahnya, ya tentunya ada wali, bilang ke walinya, insyaallah kalau sudah saatnya bunga yang ada di taman rumah ini sudah saatnya dipetik, insyaallah Pak, saya siap memetiknya. Ini boleh. Kalau talak apa? Dia sudah talak bain atau dia iddah karena suaminya meninggal. Tapi kalau talak raji'i enggak boleh karena masih hak suami pertama. Ya. Kedua, yang tadinya dia punya keinginan untuk balik ke istri pertama, kaidinge rayuan yang kedua, karena jadi balik leh. Taib, pulang kerja ngemato alpat, bareh mato rental. Iya kan? Maka jelas ya, Ummu Salamah, kita kembali lagi bahwa Ummu Salamah setelah meninggal suaminya Abu Salamah, beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak mengapa saya sebutkan kisah ini karena banyak pelajaran dalam hal ini. Sebelumnya Ummu Salamah dalam keadaan sedih yang luar biasa. Karena pasangan Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini adalah pasangan suami istri yang dikenal di masa itu dengan pasangan yang sangat-sangat harmonis. Sangat-sangat romantis. Sangat-sangat romantis. Sampai-sampai saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, ketika Nabi mengajarkan kepada beliau sebuah doa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah ini dan berikanlah aku penggantinya yang lebih baik. Beliau sempat berkata dalam hatinya, akankah ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk saya? Karena makna doanya kan demikian, berikan pengganti yang lebih baik daripada musibah ini. Musibahnya apa? Meninggal suami. Maka yang terpikirkan bagi beliau, akankah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kan banyak kan wanita seperti ini terkadang. Ya, enggak mau menikah lagi, enggak mungkin, saya enggak mau mengkhianati cinta suami saya. Ini kebanyakan nonton sinetron wanita kayak gini. Saya enggak mau mengkhianati suami saya yang sudah meninggal kok. Ya. Allah dan Rasulnya menganjurkan pernikahan. Sikap seperti itu karena terlalu banyak nonton sinetron Korea. Ya. Akhirnya pakai perasaan. Di sini Ummu Salamah setelah mengucapkan doa tersebut, tidak lama kemudian Nabi datang meminangnya. Setelah itu baru beliau sadar. bahwa apa yang dimaksud oleh Rasulullah tadi doa yang beliau ajarkan itu memang benar manfaatnya, mujaratnya. Kemudian faedah berikutnya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa menikahi istri sahabat kita yang telah meninggal itu bukan bentuk ya kita tidak menjaga perasaan dia, kecuali ngaya matau deh ya nikahi deh nya mungkin ya nama ngatan sahabat balik cerita langsung dah tampung ke dayu karena pas dia dah ajak je pi punya ngaya ya pupa kurti-kurti inti warung pi nyuka meninggal ngaya ya sebagai orang ada gitu, saya enggak tega ingin menikahi fulan. Sebenarnya saya ingin menikahi istri, cuma saya gak enak perasaan saya sama suami. Suami dia itu yang udah meninggal almarhum, luar biasa akrab sama saya. Ini juga suami yang lebay, lelaki lebay ini, kebanyakan nonton sinetron juga kayaknya. Bahkan itu bentuk solidaritas kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada keluarga dia. Ya. Atau memang itu ya siasat saja. Mio angka diplok bengah itu. Ya kan? Kalau angkanya 10 mana ada kaedah di atas tadi. Ya, kaedahnya berubah. Ini bentuk kasih sayang buat sahabat. Makanya saya nikahi. Sebenarnya saya enggak mau. Cuma karena sayang sama sahabat, bahaya bukan karena sekedar nilai sahabat. Nilainya 10 memang. Ini Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ummu Salamah lebih ya sudah wanita tua. Taib ya. Dan anak-anak Ummu Salamah ya, anak tirinya Rasulullah bagaikan anak kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, beliau tidak membedakan antara mereka dengan anak-anak kandung beliau sendiri dalam kasih sayang beliau. Tidak boleh beda-bedakan dengan anak tiri ini anak kandung dalam kasih sayang. Nah, syahidnya Ummu Salamah suatu hari menceritakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika di Habasyah pernah melihat beberapa kanisah tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, di dalamnya penuh dengan gambar dan karikatur orang-orang saleh. Gambar dan karikatur orang-orang saleh. Ya. Ini juga dijadikan sebagai situs Islami oleh sebagian orang. Tak sedikit beberapa musalla di arah kiblatnya diletakkan gambar orang-orang yang disebut dengan ulama karismatik. Ya. Dan ini sangat dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada hal yang tak terpuji dan hal yang membahayakan dalam bab akidah. Dan itu bukanlah bentuk cinta dan penghormatan kepada para ulama. Dan tentunya ulama yang sesungguhnya ulama tidak akan mau dibuat seperti itu. Dia tidak akan rela manusia ya terjerumus ke dalam kesyirikan atau ke dalam khurafat. Setelah Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Nabi bersabda, Ulaiki idza mata fihim al-'abdu salih itbanu 'ala qabrihi masjida ulaiki syirarul khalqi 'indallah. Nabi bersabda, wahai Ummu Salamah, mereka itu siapa? Siapa tadi Ummu Salamah ceritakan? Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau ada orang meninggal, orang saleh, tokoh mereka, ulama mereka meninggal, mereka akan langsung membangunkan tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka itu yang kebiasaannya seperti ini, suka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Syirarul khalqi indallah, adalah makhluk-makhluk yang sangat buruk dan terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bersabda demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca Al-Quran juga akan kita ketahui bahwa orang yang suka dan yang pertama kali menjadikan kuburan lingkungan ibadah, area ibadah adalah Yahudi dan Nasrani, Bani Israel. Semua yang membaca Al-Quran mengetahui ini. Di antara dalam surat Al-Kahfi, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Mereka menyatakan, orang-orang yang menang di antara mereka, kami akan membangunkan tempat-tempat ibadah di atas siapa? Ashabul Kahfi, kuburan mereka ini. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani, bukan kebiasaan Islam. Bukan perbuatan orang-orang Islam seperti ini. Sekarang malah terbalik. Yang mengingkari hal tersebut malah dikatakan Wahabi. Dikatakan antek-antek Yahudi, padahal itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang memvonis demikian? Siapa yang menyatakan itu perbuatan Yahudi dan Nasrani? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. hadis Aisyah dan Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, dan ayat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, Allah menerangkan itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Talib, bahwa ketika Nabi memerintahkan Ali bin Abi Talib, mengutus Ali bin Abi Talib, beliau berpesan, "Alla tad'a timsanan illa tamassa wa la qabran musyrifan illa sawaita." Wahai Ali, aku utus engkau untuk memecah belahkan seluruh berhala dan meratakan seluruh kuburan yang ditinggikan. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada kuburan yang tingginya lebih dari satu jengkal, diratakan oleh Ali. Coba kalau ada orang yang meratakan kuburan yang diangkat sekarang 2-3 meter, mungkin akan dibunuh dia, akan dibakar hidup-hidup. Bukan sekedar dikatakan Wahabi, mungkin dia akan dikatakan pendeta walaupun sholat imam 5 waktu berjamaah. Sudah terbalik jamaah. Bahkan sebagian orang miom untuk ya ibadah uyang kuburan daikap inya mau pijit tak pegah naule jeti inan u masjid na ase hantro keja bak kuburan daikap inya mau pijit kena ya meratif ikap inya mau daikap inya mau pijit karla sudah rusak kaedahnya sudah rusak kaedahnya ketergantungan kepada tempat-tempat keramat dijadikan sebagai situs islami, padahal dalam Islam itu sarana kesyirikan, bahkan bisa menjadi sumber kesyirikan, dan itu difonis oleh Nabi sebagai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa Nabi dalam masalah akidah tidak toleransi. Tengah sakit menunggu bedah dong gepingat masalah syirik, tengah sakit. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan 5 hari sebelum beliau meninggal dalam sakit parah, Nabi memperingatkan bahaya syirik. Ini menerangkan bab akidah, bab besar. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mendiamkan kesalahan dalam bab akidah dari para sahabatnya, walaupun mereka tak sengaja, walaupun dari sisi dosa antara mereka dengan Allah itu tidak berdosa karena tidak tahu, karena kebodohan, tetapi tetap dikerasi oleh Nabi ketika mengingkarinya. Sebagai contoh, dalam hadis Bukhari Muslim, datang seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, membarengkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah." Mendengar demikian Rasulullah berteriak dengan suara yang keras, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Pengingkaran jamaah. Membarengkan penyebutan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, "Bal masya Allah wahda." Katakan semata-mata karena kehendak Allah dalam terjadi ini. Tidak ada ikut campur kehendak manusia. Dididik oleh Rasulullah untuk mentauhidkan Allah. Padahal kata para ulama, tidak ada, pasti tidak ada keinginan di dalam hati sahabat ini untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah. Pasti tidak ada. Hati beliau pasti bersih dari ini. Bersamaan itu Nabi berkata, mengucapkan sebuah kalimat yang itu merupakan konsekuensi dari ucapan dia. Aja'altani lillahi nidda, apakah kamu ingin menjadikan saya sebagai tandingan Allah? Dia tidak menyatakan engkau tandingan Allah ya Rasul. Cuma dia menyatakan masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Nabi langsung memfonis dengan konsekuensi dari ucapan ini. Dari kandungan makna ini. Ya, kandungan ucapan dia ini. Kamu ingin menjadikan saya sebagai tandingan Allah? Dimarahi oleh Rasulullah. Setelah itu baru dia ralat. Tidak ada toleransi. Masalah akidah. Jelas jamaah? Contoh berikutnya lagi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abi Waqid Al-Laitsi menyatakan, "Kharajna yawma Hunainin wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufr. Famararna bi sidratin zatu anwat ya'tifuna 'indaha wa yanwatuna biha aslihatahum." Ketika perang Hunain, kami orang-orang yang baru saja masuk Islam, kata sahabat Abi Waqis. Beliau dengan beberapa sahabatnya ikut perang Hunain dan mereka baru masuk Islam. Kami melewati sebuah pohon bidara yang diberi nama dengan nama Zatu Anwat oleh kaum musyrikin. Dia adalah pohon keramat untuk mereka. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dan mereka iktikaf di bawah pohon tersebut. Kami tertarik melihatnya, ada pohon keramat digantung budenan. Ya, pohon keramat. Maka setelah itu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, ni pegak si ke kamu bak kae keramat lagi awaya na bak kae keramat pan juga awaya matang na bak kae keramat kampung awaya matang kampung dia dum bak kae keramat. Rada urang kalangian galak dat membangga-bangga dengan kesyirikan. Ya. Maka karena mereka baru masuk Islam menyatakan, wahai Rasulullah, buat juga untuk kami pohon keramat Zatu Anwat. Kami menggantungkan senjata-senjata kami di situ biar keramat senjatanya. Seperti sebagian orang mencari tanah-tanah kuburan yang keramat atau apalah supaya enggak tembus peluru, ya, supaya kebal, bisa ini bisa itu, bisa menghilang dan seterusnya. Apa jawabnya Rasulullah? Subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Ucapan kalian ini persis dengan ucapan Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, yang berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, buatkan untuk kami seekor anak sapi sebagaimana kaum ini memiliki seekor anak sapi yang disembah oleh mereka selain Allah. Karena setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentara, mereka melewati suatu kaum yang menyembah seekor anak sapi. Mereka tertarik, ya. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami juga seekor anak sapi yang disembah selain Allah sebagaimana mereka memilikinya. Ini bahayanya beragama ikut-ikutan upai dah dai ngan i daerah imuka daerah muka ngan i bawah kuyung kenan sang ganteng demi daerah i muka ngan i bawah kuyung kenan rah tu minta mang mata kebut buta, ya, yeah. Ikut-ikutan rame dah urang ja bere dak dah urang me katro genan gemo nak sampai anak sadar le urang cukup bahaya le nyan subuh anak 4 tiba ayu. Ikut-ikutan. Rasulullah marah menyamakan ucapan mereka ini sama dengan ucapan Bani Israel. Kenapa? Konsekuensinya sama, kandungan maknanya sama, syirik, sama-sama syirik, walaupun bunyi permintaannya beda, yang itu anak sapi, yang ini pohon keramat, tapi pada hakikatnya apa? Sama, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Didikan tauhid, tidak ada toleransi, diingkari, ya, dua belah timang ginong Abi Waqid Al-Laythi dan kawan-kawannya. Hanai baik karu-karu ile tanyo-nyo kan tengah perang, tanyo bersatu, bersatu, bersatu padu, bersatu padu. Kepu yang merontak rupanya. Nauzu. Nyo jihad persatuannya, jihad syar'i, tetap ada kesyirikan diingkari karena sebuah jihad tidak akan pernah menang kalau di dalamnya ada kesyirikan. Tidak akan pernah menang kalau di dalamnya ada kesyirikan. Contohnya Yaumul Hunain ini. Allah abadikan dalam surat At-Taubah, wa yawma hunainin idza ajabatkum kathratukum fa lam tughni ankum shay'un wa dhaqat 'alaykum al-ardhu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingatlah oleh kalian wahai kaum muslimin tentang perang Hunain, tatkala jumlah kalian yang banyak membuat kalian ujub, sekedar ujub, enggak terjadi syirik yang tadi langsung diingkari, belum sempat terjadi, sekedar ujub. Kenapa? Karena para sahabat melihat jumlah mereka berkali lipat lebih banyak dari kaum musyrikin. Di perang Badar aja jumlah kaum muslimin 300 orang tanpa senjata mengalahkan musuh yang jumlahnya 1000 dengan senjata lengkap. Lah sekarang jumlah kita berkali-kali lipat, udah pasti menang. Lupa bahwa yang namanya pertolongan itu dari Allah, itu pun dari segelintir kecil dari para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, bukan dari sahabat-sahabat senior, menyebabkan kekalahan jamaah. Apalagi di dalamnya, ya, berbagai kesyirikan, kuburan. Yang penting kita bersatu-bersatu. Yang enggak bersatu sama dakwah tauhid dan sunnah yang enggak boleh bersatu. Kan enggak nyambung. Standar gandanya, standar ganda. Enggak akan pernah ditolong oleh Allah kalau ada kesyirikan di dalamnya. Satu lagi yang terakhir, di medan perang Nabi melihat seorang sahabatnya memiliki gelang di tangannya. Ada gelang, nagleng majaro. Getayang le Nabi, "Ma hadza gelang puyo?" Gelang apa ini? Dia menjawab, minal wahdiyah, nyo gelung ubat Rasulullah. Bek kinang penyakit wahan. Nyo gelung ubat, ini gelang obat supaya enggak kena penyakit wahan. penyakit yang menimpa pergelangan tangan di masa itu. Maka Nabi menyatakan, lepaskan dia. Fa inna la yaziduka illa wahna, jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah. Demikian kan? Orang punya jimat enggak pernah bahagia hidupnya. Malam Jumat tak payah gaya minta kopi pahit gaya puduk ilikut rumah sebagian jimat. Sebagian jimat payah gaya minta mano warna hitam gaya ati yautunnya yautun je. Tak payah gaya pula ka oi kena gaya pula ka oi gede. Ya. Enggak hidup enggak tenang hidupnya. Dan kalau kamu mati, kamu masih pakai jimat, maaflah ta'abada, kamu akan binasa selama-lamanya. Ini juga terjadi di medan perang. Enggak didiamin oleh Rasulullah karena ini perbuatan syirik. Tidak ada toleransi. Dan ini intisari dakwah. Dan sudah sangat sedikit orang yang mau berbicara tentang syirik sekarang. Padahal itu adalah dosa yang paling besar. Sebab sumber segala kehancuran, segala kejelekan. Sebagian orang sekarang sudah sibuk dengan pembahasan utang negara. 10 triliun kau utang negara. Hai tengku metua utang negara. Hanya ditayang oleh Allah utang roh yang bawa orang kopi. Mesti perih. Nyala pelunai. Tidak fikir utang negara. Yang diminta pertanggungjawab di hari kiamat utang individu bukan utang negara. Yeah. Utang roh dia fikir le. Bek 3 gram yang ukuran orang yang nama utang yang mandu itu megram 3 rubah daripada dong. Tangking le utang. Nyanda fikir bek utang negara. Enggak bicara lagi masyarakat syirik tauhid pada itu intisari dakwah para nabi. Ini beberapa contoh bahwa Nabi tidak pernah mentoleransi penyimpangan dalam bab akidah. Ya, Nabi tidak pernah diam dari yang namanya syirik apapun, bagaimanapun kondisi dan apapun konsekuensinya. Nabi enggak pernah diam. Ya, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.